lagi hayat masih dikandung badan. Teguhkan hambamu beriman. Ku serahkan diri padamu, oh Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Ku panjatkan doa pada yang kuasa, agar dapat jalan sempurna. Semoga doaku dapat dikabulkan, segalanya Tuhan menentukan. Ku bersyukur pada Yang Maha Kuasa dan memuji kebesarannya. Ampunilah hambamu yang penuh dosa di dalam dunia fana. Semoga Tuhan memberikan rahmatnya pada diriku yang tak berdaya. Tiada lagi selain Yang Maha Kuasa, ucapkan syukur padanya. Berilah hambamu akhlak yang sempurna, agar hidupku bahagia. Bersyukur pada Yang Maha Kuasa dan memuji kebesarannya. Ampunilah hambamu yang penuh dosa di dalam dunia fana. Semoga Tuhan memberikan rahmatnya pada diriku yang tak berdaya. Tiada lagi selain Yang Maha Kuasa, ucapkan syukur padanya. Berilah hambamu akhlak yang sempurna, agar hidup